sudah tak kulihat. Kau yang dulu ku mau, kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Entah ada angin apa, kau berdiri di sana, berhenti aliran darah. Kau menatap mataku, kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Takkan ku biarkan lagi kau menghilang dari kehidupan. Cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Cantik hari ini, dan aku